Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab fiqh. Kita telah memasuki bab atau kitabus shalah dan telah selesai dari pembahasan bab yang pertama terkait definisi as-shalah dan juga keutamaan serta kewajiban salat. Baik, kita masuk ke bab yang selanjutnya, al-bab tsani, bab yang kedua, tentang al-adhanu wal-iqamatu, tentang adhan dan iqamah. Inilah bab yang kedua dari kitabus shalah, yaitu sebelum kita masuk ke pembahasan salat, maka tentunya terlebih dahulu kita akan membahas perkara yang perlu untuk dikerjakan atau dilakukan sebelum ditegakkannya as-salah. Di antaranya adalah al-adhan wal-iqamah. Qala fihi masail. Al-mas'alatul ula ta'riful adhani wal-iqamati wa hukmuha. Permasalahan yang pertama terkait atau tentang definisi adhan wal-iqamah dan definisi al-iqamah wa hukmuha dan hukum-hukumnya. Qala ta'riful adhani wal iqamah. Sekarang beliau akan menjelaskan definisi apa arti daripada adhan dan apa dari al-iqamah. Apa maksud al-adhan? Qala al-adhanu lughatan al-i'lamu. Al-adhan secara bahasa, dalam bahasa Arab, artinya adalah al-i'lam. Al-i'lam yang bermakna dengan pemberitahuan atau pengumuman. Secara bahasa, al-adhan artinya adalah pemberitahuan atau pengumuman. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa adhanum minallahi wa rasulihi. Wa adhanum minallahi wa rasulihi. Dan pemberitahuan diumumkan dari Allah dan Rasulnya. Ay i'lamun. Adhan artinya adalah i'lam. Jadi secara bahasa, al-adhan bermakna pemberitahuan. Artinya adalah pemberitahuan. Ini secara al-lughah. Qala wa syar'an. Adapun definisi secara syar'i, secara syariat, qala al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsusin. Definisi adzan secara syar'i adalah al-i'lam, pengumuman, bidukhuli waqti sholah, tentang masuknya waktu as-shalah. Pengumuman akan masuknya waktu salat bi dzikrin makhsus, dengan zikir yang khusus, dengan zikir yang khusus telah ditentukan dalam syariat. Namun kata Syekh Al-Utsaimin, ta'rif definisi yang seperti ini terdapat kekurangan. Definisi adzan secara syariat itu adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir yang khusus. Ini terdapat kekurangan. Apa kekurangan tersebut? Yaitu at-ta'abbud lillah. Disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, definisi yang lebih tepat tentang al-adzan secara syar'i adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, bidzikrin makhsusin, dengan zikir yang khusus. Ba'da dukhuli waqti sholati, setelah masuknya waktu sholat, lil i'lami bihi, untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat. Ini definisi yang lebih sempurna, yang lebih tepat. Adapun muallif di sini hanya menyebutkan adzan itu sebagai pengumuman tentang masuknya waktu as-shalah dengan zikir yang khusus. Jadi kekurangannya adalah pada at-ta'abbud lillah, kurang ditambah dengan at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena yang namanya adzan itu merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi yang namanya perintah itu, jika dilaksanakan, ya ini beribadah. Adzan itu adalah ibadah, bukan hanya sekedar pengumuman, tetapi adalah al-ibadah. Maka perlu untuk ditambah, yaitu dengan at-ta'abbud lillah. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, inilah yang lebih tepat dari ta'rif, dari definisi yang hanya menyebutkan pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir yang khusus, tanpa menyebutkan at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Jadi al-adhan secara syar'i, secara syariat adalah pengumuman atau at-ta'abbudillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang khusus setelah masuknya waktu sholat dalam rangka pemberitahuan. Pemberitahuan masuknya waktu as-shalah. Qala wal iqamatu lughatan. Adapun definisi al-iqamah, definisi al-iqamah secara bahasa, makna al-iqamah itu adalah masdaru aqam. Secara bahasa, iqamah itu masdar daripada kata aqamah, yang artinya secara bahasa adalah menegakkan yang duduk. Menegakkan yang duduk. Ini secara bahasa. Iqamah secara bahasa adalah menegakkan yang duduk. Adapun adzan secara bahasa pemberitahuan. Adapun iqamah menegakkan yang duduk. Qala wa syar'an. Adapun secara syariat, iqamah maknanya secara syariat adalah al-i'lamu bil qiyami ila sholati bi dzikrin makhsusin warada bihi syara. Secara syariat, makna al-iqamah adalah al-i'lamu, pemberitahuan, bil qiyami ila shalah, tentang ditegakkannya salat, bi dzikrin makhsus, bi dzikrin makhsus, dengan zikir yang khusus, warada bihi syara, yang telah ditentukan oleh syariat. Inilah al-iqamah. Jadi iqamah berbeda dengan adzan. Adzan pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir yang khusus dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun iqamah adalah pengumuman, pemberitahuan tentang ditegakkannya sholat. Ini al-iqamah. Adapun adzan belum pasti ditegakkannya sholat. Adzan pengumuman akan masuknya waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Adapun iqamah yaitu ditegakkan, pengumuman tentang ditegakkannya as-shalah. Maka keduanya ada perbedaan. Dan juga dalam sifatnya berbeda antara adzan dan iqamah. Adzan dibaca dua kali, adapun al-iqamah dibaca satu kali. Inilah definisi al-adhan wal-iqamah. Kemudian beliau, sebagaimana yang tadi, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa definisi al-iqamah yang disebutkan oleh muallif di sini terdapat kekurangan pula, yaitu muallif tidak menyebutkan at-ta'abbud lillah dalam rangka beribadah kepada Allah sebagaimana yang pertama tadi. Jadi yang benar atau lebih tepatnya definisi syar'i tentang al-iqamah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengumumkan ditegakkannya salat dengan zikir-zikir yang khusus, sama seperti kritikan yang terdapat pada definisi al-adhan, yaitu perlu untuk ditambah dengan at-ta'abbud lillah, karena ini merupakan perintah atau ta'abbud merupakan diantara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, qala, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Hukmuha, hukum al-adhan wal-iqamah, hukum adhan dan iqamah. Apa hukum adhan wal-iqamah? Qala al-adhan wal-iqamatu masyru'ani fi haqqir rijal. Adhan dan iqamah itu disyariatkan bagi kaum pria, bagi para laki-laki. Adhan dan iqamah disyariatkannya untuk laki-laki, untuk ar-rijal, jamak daripada rajul, laki-laki yang banyak. Keluar dari sini perempuan, para wanita, maka mereka tidak disyariatkan adanya azan bagi mereka. Kenapa mereka tidak disyariatkan azan bagi mereka? Dikarenakan wanita bukanlah ahlinya dalam pengumuman. Wanita bukan ahli dalam pengumuman dan pemberitahuan. Jadi adzan ini disyariatkan khusus untuk kaum pria. Adapun wanita maka tidak disyariatkan bagi mereka menyuarakan al-adzan, dikarenakan para wanita bukanlah ahlinya dalam pengumuman. Adapun al-iqamah, apakah wanita disyariatkan bagi mereka untuk menegakkan al-iqamah jika mereka hendak mengerjakan sholat? Ketika mereka misalnya berjamaah di suatu tempat atau di rumahnya berjamaah, apakah disyariatkan bagi para wanita salah seorang dari mereka menegakkan iqamah? Maka dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa adapun permasalahan al-iqamah, maka dibolehkan, boleh bagi wanita menegakkan al-iqamah. Dan jika tidak pun, maka tidak masalah. Jika wanita tidak menegakkan al-iqamah, maka tidak masalah, tidak mengapa pula. Namun al-adhan, maka tidak boleh. Adapun al-adhan, maka tidak boleh wanita menegakkan al-adhan. Dikarenakan mereka bukanlah ahlinya dalam pengumuman tentang al-adhan. Namun al-iqamah, maka tidak mengapa jika dilaksanakan oleh wanita. Jika dilaksanakan oleh wanita. Dan jika tidak pun, maka tidak masalah. Tetapi, hal itu hanya wajib bagi kaum pria. Al-adhan wal-iqamah, itu wajib bagi kaum pria, ar-rijal. Lissalawat qala fi haqqir rijal. Adhan dan iqamah itu masyru' disyariatkan bagi kaum pria. Lissalawatil khamsi duna ghairiha. Untuk salat lima waktu. Untuk salat yang khusus lima waktu saja. Adhan dan iqamah itu khusus pada salat lima waktu saja. Duna ghairiha. Selain salat-salat yang lain. Selain sholat lainnya. Jadi adhan dan iqamah itu disyariatkan bagi kaum pria. Kemudian yang kedua, pada sholat lima waktu saja, bukan pada sholat-sholat yang lainnya, seperti sholat witir, sholat jenazah, sholat id, sholat al-istisqa, sholat istikharah, dan sholat-sholat sunnah atau sholat-sholat wajib yang lain. selain lima waktu, maka tidak disyariatkan padanya al-adhan wal-iqamah. Jadi adhan dan iqamah ini hanya disyariatkan khusus pada sholat lima waktu. Subuh, zuhur atau jumat, kemudian asar, maghrib dan isya. Selain ini, maka tidak disyariatkan adanya al-adhan dan al-iqamah. Qala wa huma min furudil kifaiyah atau wa huma min furudil kifayat idza qama bihima man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqin. Adhan dan iqamah ini min furudil kifayat, termasuk fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah yang artinya idza qama bihima man yakfi, jika sudah ada golongan yang atau jika sudah ada sebagian yang menegakkannya, maka dosa itu gugur bagi yang lain. Ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Beda antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain hukumnya wajib untuk ditegakkan bagi setiap persen, setiap orang terkenai kewajiban. Adapun fardu kifayah, maka dia hukumnya wajib untuk ditegakkan dari salah satu dari mereka. Salah satu dari mereka jika menegakkan, maka dosa itu gugur, telah diwakili kewajiban tersebut oleh orang ini. Dosanya gugur untuk semuanya. Namun jika tidak ada yang menegakkannya, maka seluruhnya mendapat dosa. Ini makna fardu kifayah. Bagi kaum laki-laki, hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihima man yakfi, jika sudah ada sebagian yang menegakkannya, saqata al-ithmu 'anil baqin, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Kenapa adzan dan iqamah ini hukumnya fardu kifayah? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya dalam banyak hadis, di antaranya adalah hadis Malik ibn al-Huwairith dari salah seorang sahabah, Malik ibn Huwairith, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabah Malik ibn al-Huwairith ini, beliau mengatakan, idza hadaratis shalah falyu'adhdhin lakum ahadukum, idza hadaratis shalah falyu'adhdhin lakum ahadukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika telah hadaratis shalah, jika telah masuk waktu salat, falyu'adhdhin, perintah dari Rasul, maka adzanlah, lakum ahadukum, maka adzanlah salah seorang dari kalian, adzanlah salah seorang dari kalian. Di sini menunjukkan bahwa adzan itu cukup diwakilkan untuk satu orang. Hukumnya wajib bagi kaum pria yang hendak mengerjakan salat, tetapi wajib ini wajib kifayah, wajib kifayah, fardu kifayah. Jika telah ditegakkan oleh sebagian dari mereka, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan tentang disyariatkannya al-adhan wal iqamah ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwan wa la'iba." Allah mengatakan tentang orang kafir, "Wa idza nadaitum ila shalah," dan jika kalian dipanggil untuk salat. "Wa idza nadaitum ila shalah," di sini terdapat isyarat tentang syariat azan dan iqamah. Jika kalian dipanggil untuk salat, ittakhaduha huzwa wa la'iba, mereka menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan. Dan juga dalam firman Allah yang lain, "Idza nudiya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil, yakni al-adzan maksudnya, dipanggil untuk menegakkan as-salah min yaumil jum'ah, di hari Jumat, maka fas'au, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti panggilan tersebut. Maka al-adhanul iqamah merupakan perkara yang masyru', yang disyariatkan, dan hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Qala li'annahuma min sya'airil islami dhahirah. Karena al-adhan wal iqamah ini termasuk diantara syiar Islam yang sangat tampak, yang terlihat. Adanya al-adhan wal iqamah itu termasuk ditegakkannya syariat Islam, syiar-syiar Islam yang jelas, yang tampak. Fala yajuzu ta'tiluhuma, maka tidak boleh untuk ditinggalkannya. Maka tidak boleh untuk ditinggalkan al-adhan dan al-iqamah. Jika ditinggalkan, maka dosa itu terkena kepada seluruhnya, jatuh untuk semuanya. Semua terkenai dosa, sampai ada salah seorang dari mereka yang menegakkan al-adhan. Inilah terkait al-hukum adhan dan iqamah, bahwa hukum adhan dan iqamah itu disyariatkan bagi kaum pria. Adapun wanita, maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk menegakkan adhan dan iqamah. Adapun khusus pada al-iqamah, maka dibolehkan bagi wanita untuk menegakkan al-iqamah. Kemudian sedikit faedah permasalahan terkait hukum adhan dan iqamah bagi orang yang sendirian. Orang yang sendirian, dia ingin menegakkan sholat, maka apakah wajib bagi dia untuk menegakkan azan dan iqamah? Para ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang sahih bahwa azan dan iqamah itu hukumnya sunnah bagi orang yang sendirian. Bagi orang yang sholat sendirian, maka azan dan iqamah hukumnya sunnah. Jadi wajib itu pada perkumpulan, atau jika banyak orangnya maka wajib adanya di tempat tersebut adzan dan al-iqamah. Adapun jika sendirian maka hukumnya sunnah, tidak wajib. Berdasarkan hadis al-musyi fi shalah, yakni ada seorang yang kurang dalam salatnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, ada seseorang yang masuk ke masjid dan Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Kemudian ada orang yang masuk ke masjid dan dia menegakkan sholat. Orang tersebut menegakkan sholat, selesai sholat, orang tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan menyalami beliau. Maka kata Rasul, irji' fasolli fa'innaka lam tusolli, kembalilah kamu, sholatlah, karena kamu sebenarnya belum mengerjakan sholat. Orang itu kembali menegakkan sholat sampai selesai, kemudian kembali lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan, kembalilah lagi ke sholat karena sebenarnya kamu belum mengerjakan sholat. Irji' fa sholli fa innaka lam tusholli. Orang ini masih belum betul-betul mengerjakan sholat, karena dia sholatnya tidak ada tuma'ninah pada sholat dia. Sampai hal itu terjadi 3 kali, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Idza kunta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara min al-Qur'an. Jika kamu bangkit menegakkan salat, maka bertakbirlah dan membacalah sebagian dari Al-Qur'an. Thumma ka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu tuma'ninah dalam rukukmu, sampai sempurna rukukmu. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah dari rukuk sampai kamu i'tidal dengan sempurna, dan seterusnya. Nabi SAW tidak mewajibkan bagi dia untuk al-adhan wal-iqamah, dikarenakan dia sendirian. Jika hukumnya wajib, maka tentu Rasulullah SAW akan memerintahkan dia untuk menegakkan adhan dan iqamah terlebih dahulu. Tetapi Rasulullah SAW tidak memerintahkannya. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa adzan dan iqamah bagi orang yang sendirian itu hukumnya sunnah, tidak wajib, yaitu athar para sahabat radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi fi Sunan Al-Kubra dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, la yuqimus shalah bi ardin tuqamu fiha shalat tuqamu fiha shalawat. Tidak perlu ditegakkan iqamah untuk salat di tempat yang ditegakkan padanya salat. Tidak perlu ditegakkan salat atau ditegakkan iqamah sebelum salat di tempat yang mana di situ ada salat, yang mana di tempat tersebut ditegakkan salat lima waktu. Dan juga dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, idza kunta fi qaryatin yu'adzanu fiha wa yuqamu ajza'aka dhalik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jika kamu fi qaryah, jika kamu berada di suatu kampung, yu'adzanu fiha, yang mana di situ ditegakkan adzan, wa yuqamu, dan ditegakkan iqamah, ajza'aka dhalik, maka itu sudah mencukupimu. Jadi hukum adzan dan iqamah bagi orang yang sendirian ini hukumnya tidaklah wajib. Jadi wajib itu jika jama'atan, jika ada sekelompok orang dan belum ditegakkan adzan di tempat tersebut, maka wajib bagi dia untuk menegakkan al-adzan. Baik, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.